Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-18 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Al-Allamah Yusuf Ibn Al-Hasan Ibn Abdul Hadi yang dikenal dengan panggilan Ibn Al-Mibrad rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki gaidah yang ke-80. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, As-Samanun. Kaidah yang ke-80. Fi anwa'il amlak. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk kepemilikan. Ya. Mengetahui bentuk-bentuk kepemilikan dengan apa yang akan dijelaskan di sini juga mempunyai manfaat dan faedah dalam ilmu fikih, sehingga mudah seseorang itu membedakan antara akad jual beli, akad sewa menyewa, ya, dan selainnya. Kata beliau rahimahullah, al-amlaku iddatun. Kepemilikan itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, taratan yaqa'ul mulku 'alal 'aini wal manfa'ah. Kadang kepemilikan sekaligus terhadap barang dan terhadap manfaatnya. Wa huwal ghalib. Dan ini yang merupakan kebanyakan. Ya, kebanyakannya kalau seorang punya barang, dia miliki, maka dia manfaatkan barang itu. Dia punya motor misalnya, dia miliki motor tersebut dan dia manfaatkan, dia pakai. Dia memiliki rumah, dia tinggali rumahnya, dia miliki dan dia manfaatkan. Dan seterusnya. Dan ini kebanyakannya. Yang kedua, wataratan yaqau 'alal manfa'ah dunal 'ain fi mawadhi'. Dan kadang dia terjadi pada manfaat saja, ya, kepemilikan pada manfaat saja, bukan pada ainnya, bukan pada bendanya. Ini pada beberapa tempat. Pertama kata beliau al-ijarah pada sewa menyewa. Sekarang seorang menyewa rumah, rumah itu bukan milik dia. Ya, rumah bukan di kepemilikannya, tapi hak tinggal di rumah itu, hak memanfaatkannya, itu adalah apa? Itu adalah miliknya. Ya, bercabang dari sini, kalau misalnya saya menyewa rumah, ya, saya sewa selama setahun. Lepas 6 bulan, saya ingin pindah ke kota yang lain. Ya. Dan saya masih punya hak sewa berapa? 1/2 tahun. Maka hak saya ini saya sewakan kepada orang lain. Ini boleh atau tidak? Boleh, sebab saya memiliki manfaat. Saya memiliki apa? Manfaat. Jadi ini kepemilikan dalam sewa menyewa. Iya. Demikian pula kalau misalnya seorang rumahnya itu harus melewati tanah orang. Dia melewati tanah orang. Maka dia menyewa jalan untuk masuk ke rumahnya. Ya, jalan itu bukan milik dia, tanah orang. Tapi manfaat menggunakannya ya, dalam miliknya, karena dia sudah apa? Menyewanya. Yang kedua kata beliau, wal ariyah. Al ariyah, barang yang dia pinjamkan. Ya, kalau barangnya dipinjamkan, orang yang meminjamnya itu hanya punya hak memanfaatkan. Ya, kapan pemiliknya ingin mengambilnya, maka barangnya dikembalikan. Barangnya dikembalikan. Yang ketiga, wal wasiyah bin nafa'. Ketiga, wasiat dengan memanfaatkannya. Wasiat dengan memanfaatkannya. Iya. Jadi seorang berwasiat. Nah, seorang berwasiat bahwa sebuah rumah itu diwakafkan untuk penuntut ilmu. Maka sepanjang dia seorang penuntut ilmu, dia punya hak untuk apa? Memanfaatkannya. Dia boleh untuk memanfaatkannya. Baik. Ini yang kedua ya, bentuk dari manfaat. Kemudian yang ketiga, atau afwan, bentuk dari kepemilikan. Dia hanya memiliki manfaat, tidak memiliki bendanya. Kemudian yang ketiga, wataratan yata'u alal aini dunan nafa'. Ya, dan ini lebih jarang lagi yang terjadi, yang ketiga. Ya. Kepemilikan hanya pada bendanya, bukan pada manfaatnya. Bukan pada manfaatnya. Sebutkan di sini oleh penulis apa dua contoh. Yang pertama, fima idza awsa bil aini li syakhsin wa bin naf'i li akhar. Iya. Baik. Ya, contoh yang ketiga tadi wasiat ya. Yang wasiat bin nafa' yang kedua tadi. Dan saya beri contoh dengan wakaf ya. Kalau contohnya dengan wasiat, dia berwasiat bahwa si fulan atau rumah yang dia tunjuk rumahnya, rumah saya di jalan ini dan ini, ya itu boleh dimanfaatkan oleh si fulan. Hanya manfaat saja. Itu wasiat bin nafa ya. Dan itu diperbolehkan. Sebab seorang berwasiat, ya boleh dia berwasiat dengan manfaat saja. Sepanjang terpenuhi syarat-syarat wasiat yang lainnya. Baik, saya kembali kepada yang ketiga. Jadi yang ketiga, kepemilikan sifatnya terhadap benda bukan pada manfaat. Contoh, fima idza awsa bil aini li syakhsin wa bin naf'i lil akhar. Ya. Dia berwasiat bahwa rumah itu untuk si fulan, tapi yang memanfaatkan rumah itu orang lain, si fulan yang lain. Jadi bendanya rumahnya milik si fulan. Ya. Milik si fulan, tapi hak memanfaatkannya untuk tinggal di situ bukan hak dia. Itu hak orang yang lain yang diwasiatkan. Jelas ya? Baik. Contoh yang kedua, fima idza ajjaraha thumma ba'a al-ayn wa bayyana anna lahu apa? Muajjara. Iya. Fa fi muddati al-ijarah hiya aynun mamlukatun la yamliku al-mushtari naf'aha. Yang kedua, contohnya dia menyewakan rumah. Ya, rumah sudah disewakan kepada si A selama setahun. Setelah si A menjalani tinggal di rumah itu setengah tahun, maka pemilik rumah menjual rumahnya. Ya. Begitu dia jual, dia terangkan kepada siapa? Si pembeli. Bahwa rumah ini sekarang dalam status disewakan, di kondisi disewakan. Iya. Maka kalau engkau beli, orang yang menyewa di situ masih punya hak tinggal sampai berapa? Setengah tahun. Ya. Dia terangkan ya, kalau misalnya ada keterangan dari terima, ya. Misalnya si pembeli tidak mau, dia katakan selesaikan dulu urusanmu dengan orang yang kontrak, saya ingin langsung tinggal. Itu permasalahan lain ya. Karena itu penulis terangkan bentuknya, bentuk kejadiannya. Ia terangkan bahwa rumah ini sedang apa? Disewakan. dan dikontrakkan. Dan dia setuju. Maka kata beliau, fadhi muddatil ijarah, maka sepanjang waktu penyewaan rumah ini setelah dibeli dan sepanjang waktu disewa 6 bulan itu tadi, hiya aidun mamlukatun. Ya. La yamliku al-mushtari naf'aha. Dia adalah barang yang sudah dimiliki. Harta sudah dimiliki oleh siapa? Si pembeli. Ya. Tapi si pembeli tidak memiliki manfaatnya. Selama berapa? 6 bulan. Nah, ini kejadian yang kedua ya. Baik, ini jenis kepemilikan. Nah, baik. Ini tiga jenis kepemilikan. Kepemilikan tidak keluar dari tiga jenis ini. Selesai sudah pembahasan tentang jenis-jenis kepemilikan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, iya, ini tiga jenis ya disebutkan oleh penulis di sini. Dan ini kaidah juga diterangkan oleh Ibnu Rajab di Al-Qawaid. Dan beliau sebutkan bentuk yang lainnya. Beliau sebutkan bentuk yang lainnya. Nah, baik, sekiranya itu apa namanya yang tiga yang disebut oleh penulis di sini sudah cukup untuk kita pahami. Nah, berkaitan dengan buku Qawaid Ibnu Rajab, dia sebenarnya adalah mirip dengan buku yang kita baca sekarang ini. Namun Ibnu Rajab, ya, keistimewaan bukunya, dari setiap kaidah yang disebutkan, dia berusaha untuk tidak meninggalkan satu masalah pun dari pembahasan yang ada di buku fikih kecuali dia sebutkan di cabangnya. Iya. Sehingga luas pembahasan Ibnu Rajab. Ya, kemudian selain daripada itu, dia terangkan perselisihan di dalam mazhab Imam Ahmad kalau misalnya ada perselisihan. Ya. Tapi masalahnya buku ini ya, dia penulisnya ya perlu lebih lama untuk didalami. Nah, baik. Selesai sudah kaidah yang ke-80. Kita sekarang berpindah ke kaidah yang ke-81. Kata beliau rahimahullah, al-hadiyatu was-samanun, kaidah yang ke-81. Ini kaidah yang ke-81. Iya. Tentang keadaan-keadaan yang pemilik tidak boleh ia berbuat sesuatu pada hak kepemilikannya. Jadi dia memiliki, tapi dia tidak boleh berbuat sesuatu tertentu di kepemilikannya. Ya. Dimaklumi ya bahwasannya kalau seorang memiliki sesuatu, dia berhak menggunakannya. Ya. Dia bebas di dalam menggunakannya, memanfaatkannya. Tapi ada keadaan-keadaan dia tidak boleh menggunakannya. Di sini disebutkan 5 tempat oleh penulis. Yang pertama al-muhrim fi shaydi. Yang pertama adalah seorang yang ihram di dalam apa? Di dalam as-shayd. Di dalam hewan buruan. Sebelum ihram dia memburu hewan, dapat hewan buruan. Ya, begitu dia masuk ke ihram, boleh dia makan hewan buruan? Hah? Jawabannya tidak boleh, sebab dia sedang apa? Sedang ihram dan dia memburunya. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mauqufu alaihi la yatasarrafu fil mauqufi bil bait au ma yanqulul mulk. Ma yanqulul mulk. Yang diwakafkan kepadanya. Iya. Dia tidak boleh berbuat pada apa yang diwakafkan itu, apakah dalam bentuk dia jual atau bentuk apapun yang memindahkan kepemilikannya. Dia hibahkan, dia wariskan atau yang semisal dengan itu, yang memindahkan apa? Kepemilikan. Ya. Jelas ya? Jadi seorang seorang diberi buku. Ya. Ini saya tidak bahas apakah wakaf itu boleh pada sesuatu yang bergerak atau tidak. Itu ada pembahasannya di pembahasan wakaf. Ya. Sekarang seorang diberi buku, dikatakan ini wakaf. Amanah ya? Amanahnya apa? Buku ini adalah wakaf. Ya. Jadi dia, buku itu diwakafkan kepadanya, dia berhak untuk membacanya, memanfaatkannya. Tapi dia tidak boleh menjual buku tersebut. Sebab amanahnya apa? Wakaf. Ya. Tidak boleh dia jual. Dan tidak boleh dia wariskan. Nah, kalau amanahnya diwakafkan. Kalau misalnya sudah diwakafkan kepadanya, maka asalnya siapapun boleh untuk memanfaatkannya. Sebab amanahnya adalah wakaf. Cuma dia yang memegangnya. Baik, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wasayyidu ummil walad mamnu'un minat tasarrufi fima yanqulul milk, adalah tuan ibu anak. Ya, seorang pemilik budak, dia menggauli budak perempuannya. Dan budak perempuan ini hamil. Ya. Kemudian melahirkan. Maka anak dari budak ini ikut ke siapa? Ikut ke ibu atau ikut ke ayahnya? Ikut ke ayah. Anaknya nanti bebas. Jelas ya? Dan ibu dari si anak itu disebut ummul walad. Budak apa? Ummul walad. Nah sekarang kalau dia sudah ibu dari anaknya, maka si tuan tidak boleh menjual budak itu. Jelas ya? Tidak boleh dia jual ibunya. Ini masuk ke dalam kepemilikan, tapi dia dilarang untuk apa? Menjualnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, warrahin titik-titik. Ya, sini kalimat titik-titik karena di asal manuskripnya ada dua kalimat katanya tidak terbaca, terhapus. Nah, ba'da qabdihi. Ya, kalau ada dua kalimat terhapus, ya mungkin saja kalimat itu. Ya, mamnu'un minat tasarrufi ba'da qabdihi, begitu. Ya. Seorang yang memegang, atau seorang yang menggadaikan barangnya. Seorang menggadaikan barangnya. Si A dia menggadaikan, si A meminjam uang dari si B. Ya, 10 juta. Dia gadaikan dijaminkan motornya. Maka si A yang memiliki motor yang dia telah jaminkan kepada si B, dia tidak boleh tasarruf pada apa? Hah? Pada motor tersebut. Tidak boleh dia jual. Iya. Atau dia tidak boleh, dia ada bentuk tasarruf di dalamnya. Iya. Kecuali kalau si pemegang gada itu mengatakan, sudah tidak apa-apa, saya bebaskan kamu dari barang jaminan. Itu lain lagi masalahnya. Jadi sepanjang sudah dipegang sebagai barang gadaian, maka tidak dimanfaatkan oleh tuannya. Masih di kepemilikannya, masih di kepemilikan orang yang menggadaikannya, tapi dia tidak manfaatkan. Kemudian yang kelima, al-mushtari, kata beliau, wal-mushtari bimuddatil khiyar. Dan seorang mushtari yang memberi di muddatil khiyar. Di masa khiyar, seperti dia beli mobil 100 juta. Dia katakan saya beli dengan harga 100 juta, tapi dengan syarat saya diberi waktu luang 3 hari. Untuk apa? Mencoba mobil ini. Iya. Maka selama 3 hari ini mobil itu tidak boleh dia jual. Dia hanya sekedar mencobanya. Ya, sebab ya, walaupun dia sudah membelinya, tapi karena di masa khiyar, maka tidak boleh dia jual. Dan sudah berlalu bersama kita, kepemilikannya dihitung kepemilikan apa? Kepemilikan yang belum sempurna. Baik, ini beberapa contoh ya, dari kaidah. Sebutkan di sini oleh penulis. Nah, kemudian kaidah yang ke-82. Kata beliau, as-saniyatu was-samanun. Kaidah yang ke-82, bi ahkamil mar'ah. Tentang hukum seputar mar'ah, seputar perempuan. Iya. sini tidak, maksudnya beliau tidak ingin menerangkan seluruh hukum yang berkaitan dengan perempuan, tidak. Tapi beliau ingin menerangkan dua sudut pembahasan di sini. Iya, tentang kedudukan perempuan kalau dibanding laki-laki. Iya. Kata beliau, al-mar'atu 'ala nisfi min ar-rajuli fi mawadhi'. Seorang perempuan itu dia kedudukannya seperdua dari laki-laki. Kedudukannya seperdua, setengah dari laki-laki pada beberapa tempat. Ya, ini kaidah ya. Ya. Kalau paham kaidah ini, ya mudah. Karena pada selain tempat yang disebutkan oleh penulis, laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau dia hafal tempat-tempat ini, ya dia ditanya di tempat yang lainnya, maka mudah menjawabnya. Laki-laki dan perempuan sama di situ. Jelas ya? Sekarang tempat yang pertama adalah fil mirat, pada warisan. Ya, laki-laki dan perempuan berbeda di situ. Di mana laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari jatah apa? Perempuan. Allah firman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari apa? Mithlu haddi al-unsayain. Allah berwasiat kepada kalian, pada anak-anak kalian, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian dari anak apa? Perempuan. Baik. Jelas sampai sini ya? Di dalam warisan itu perempuan mendapat setengah dari bagian apa? Dari bagian laki-laki. Iya. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua, waldiyah. Waddiyah, di dalam masalah dia. Ya, kita sudah singgung tadi tentang dia. Dia ini adalah hal yang dibayar karena ada apa? Ada jinayah. Dia melakukan pelampauan batas. Ya, terhadap jiwa, harta, ataupun kehormatan. Ini disebut apa? Terhadap badan. Dan terhadap badan. Ini disebut dia. Ya. Baik. Sekarang sudah kita jelaskan bahwa dia itu yang paling kuatnya diukur dengan apa? Dengan emas, perak, unta atau kambing atau sapi. Ya. Paling kuatnya diukur dengan unta. Itu dia ya. Ya. Jadi kalau misalnya ya, seorang apa laki-laki ya dirusak rambutnya, jadi rambutnya sampai tidak bisa tumbuh, ini dianya apa? Berapa dianya? Sempurna atau setengah? Hah? Sempurna? Hah? Ya, dia dapat seperempat ya. Seperempat dia. Seperempat dia berapa unta? Hah? 25 ekor unta. Baik. Kalau perempuan yang dirusak rambutnya, maka perempuan mendapat berapa? Seperdua dari dia laki-laki. Dan ini ketentuan disepakati oleh para ulama berdasarkan kitab yang ditulis oleh Amr bin Hazm yang menjelaskan ketentuan tentang dia. Dikatakan wadiyatul mar'a ala nisfi min diyatir rajul. Dan dia seorang perempuan itu seperdua dari dia apa? Dari dia laki-laki. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal aqiqah. Di pembahasan aqiqah. Di mana kalau anak laki-laki berapa ekor kambing? Dua ekor kambing. Kalau anak perempuan satu ekor kambing. Berarti perempuan setengah dari apa? Laki-laki. Kemudian yang keempat, dalam masalah persaksian. Ya, dalam masalah syahadat sudah kita terangkan tadi, syahadat dalam harta boleh satu orang laki-laki dan apa? Dua orang perempuan. Ya, berarti di sini ya, asalnya dua laki-laki, tapi satu laki-laki ini boleh diganti dengan apa? Dua perempuan. Kalau begitu perempuan adalah setengah dari laki-laki di dalam masalah saksi. Ya, dan saksi tersebut berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan hudud, kisos, atau berkaitan dengan harta? Berkaitan dengan harta. Baik, yang kelima, wal-etik. Dalam pembebasan. Ya. dalam pembebasan. Disebutkan oleh fuqaha hadits, ya saya sendiri belum periksa kedudukan haditsnya, tapi ini yang mereka maksudkan. Di mana disebutkan hadits bahwa membebaskan budak laki-laki itu keutamaannya, ya, dua kali lipat dari keutamaan membebaskan budak apa? Budak perempuan. Baik. Kemudian yang keenam, dalam masalah al-atiyah, dalam masalah pemberian. Ya, dalam masalah pemberian. Yang keenam ini letak silang pendapat. Ya. Letak silang pendapat. Apakah ia betul seperti itu? Kalau dia betul, itu pun sebagian ulama memasukkannya ke pembahasan warisan. Memasukkannya ke pembahasan warisan. Sebab mereka yang mengatakan di dalam pemberian laki-laki atau perempuan seperdua dari laki-laki, itu juga mereka berdalilkan dengan apa? Dengan ayat warisan. Berdalilkan dengan ayat warisan. Dalam pemberian begini. Jadi seorang ayah ingin memberi anak-anaknya. Ya, ayah ini dia punya 5 orang anak. 2 perempuan, 3 laki-laki. 2 perempuan, berapa? 3 laki-laki. Ya. Dia punya duit 400 juta, ingin dia bagi. Ya. Kalau dibangun di atas pendapat penulis di sini, maka laki-laki dapat 100, 100, 100, perempuan dapat berapa? 50, 50. Jelas ya? Iya. Karena mereka berdalilkan dengan ayat lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu ya, mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Kata para ulama, di dalam warisan, dan dia sifatnya pemberian, ya, sifatnya pemberian yang langsung jatuh pada ahli waris, dilipat gandakan hak laki-laki di atas perempuan. Ini menunjukkan bahwa adilnya di dalam pemberian, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari apa? Perempuan. Dan sebagian para ulama berdalilkan dengan hadis An-Nu'man bin Bashir secara mutlak. Ya, ketika ayahnya Al-Bashir mendatangi Rasulullah, ya, minta supaya Rasulullah mempersaksikan bahwa Nu'man ini diberi pemberian. Ya, kata Nabi SAW, apakah seluruh anak-anakmu kamu beri seperti itu? Kata Nu'man ayahnya, kata Al-Bashir ayahnya, tidak. Hanya Nu'man saja. Kata beliau, kalau begitu saya tidak mempersaksikan apa? Kedustaan. Atau al-zur. Kemudian beliau berkata, i'dilu baina auladikum, berbuat adillah antara anak-anak kalian. Dari konteks ini, ya, sebagian ulama berpendapat harus adil, laki-laki sama bagiannya perempuan. Harus adil, laki-laki sama bagiannya apa? Sama bagiannya dengan perempuan. Baik, ini pendapat yang kedua. Walaupun kebanyakan ulama kita menguatkan dan memfatwakan pendapat yang pertama. Yang biasa kita dengar dari Syekh Shalal Fauzan kalau ditanya, beliau katakan, dalam pemberian, laki-laki 2 kali lipat dari pembagian apa? Perempuan. Itu juga yang dipatuakan oleh Syekh Ahmad Al-Najmi, ya, dan selainnya. Ya, kalau Syekh Sa'd Asy-Syitri di syarah beliau terhadap Undatul Ahkam, beliau kelihatannya condong berpendapat sama pembagiannya. Ala kulli hal, ini yang keenam, anggaplah dia benar di sini perempuan seperdua laki-laki. Tapi, ya, sebagian ulama tidak menghitungnya di keenam, tapi dihitung kemana? Di pertama saja. Ya, karena itu yang masyhur yang terhafal dari guru-guru, laki-laki seperdua dari perempuan, ya, atau perempuan seperdua dari laki-laki pada 5 tempat. Itu biasa yang kita hafal dari para guru. Ini 2 kali saya dengar di majelis guru kita, ya, ahli hadits masa ini, Al-Musnid, dan tokoh ulama fikih di kalangan Hambaliyah, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Aqil, ya, hafizahullah taala. Ya, biasanya beliau di majelis sering mengulangi. Ya, dan kemarin dua kali saya hadir majelis beliau di musim umrah, ya. 2 kali itu pula beliau mengulangi 2 faedah ini. Ya, apa mengulangi faedah ini, bahwa perempuan seperdua dari apa? Laki-laki. Pada 5 tempat beliau sebutkan. Karena memang di kebanyakan, ya, buku disebut pada 5 tempat. Nah, dan beliau sebutkan juga faedah bahwa seorang budak seperdua dari orang merdeka juga pada 5 tempat. Ini kaidah lain, ya. sudah berlalu bersama kita dua tempat. Nah, pada apa itu? Budak seperdua dari apa? Orang bebas. Ayo, yang pertama, hah? Masa iddah. Yang kedua, hah? Yang kedua. Dalam masalah nikah, iya kan? Ya. Kalau bebas nikah berapa? 4. Kalau dia 2 paling banyak. Terus? Hah? Dalam masalah hudud? Ya. Baik, di masalah had. Terus? Ya, dan kelihatannya ada juga di masalah mahar. Ya. Di masalah penyebutan mahar misilnya. Tempat yang kelima, ya kemarin saya sebut yang kelima. Sekarang saya lupa yang kelima kemarin. Ya baik. Yang kemarin saya lupa maharnya. Sekarang yang lainnya lupa. Baik. Sekarang kita lanjutkan kaidah penulis, kaidah yang ke-52. Kita beliau waktu sawir rajul fi asya. Ya, dan perempuan itu sama dengan laki-laki pada banyak keadaan. Ya, di sini banyak keadaan sebenarnya penulis hanya ingin maba, ingin memberi contoh. Sebab di banyak contoh yang beliau sebutkan di sini, kadang ada orang memahami bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tapi kalau sudah kita ambil kaidah awal tadi, perempuan itu seperdua dari laki-laki pada 6 tempat. Artinya selain 6 tempat itu berbeda atau tidak? Hah? Sama kan begitu? Tapi kenapa penulis membawakan contoh-contoh lagi? Nah, ini sini karena beliau ingin mengingatkan. Ada sebagian orang menyangka ada perbedaan, padahal sebenarnya apa? Tidak ada perbedaan. Karena itu beliau katakan, seorang perempuan sama dengan laki-laki pada beberapa tempat. Yang pertama, al-jirah, malam yablub thulutsaddiyah. Ya, pada luka. Ya. Pada luka sepanjang tidak sampai ke sepertiga dia. Ini ada ketentuan di sepertiga dia, di dalam dia. Ya. Si perempuan, apa? Dia adalah seperdua, dia laki-laki. Tapi disyaratkan, itu kalau dianya tidak mencapai apa? Ya, kalau dianya lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga. Kapan dianya sepertiga, maka dia sama dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, fit tahara, di dalam bersuci. Dalam bersuci saja, sama saja, laki-laki dan perempuan sama. Dalam mengusap kepala juga, yang paling penting di sini. Ya, sama. Dengan laki-laki. Nah, sebagian orang membedakan. Nah, kemudian yang ketiga atau yang keempat, ya, yang ketiga wabis salat, di dalam salat, ya, juga kifiat salatnya sama. Sudah kita terangkan ya di sebagian fikih Hambali tentang masalah duduknya ada perbedaan, tapi yang benarnya dia adalah apa? Dia adalah sama. Ya, kemudian yang keempat wajib zakat di dalam masalah apa? Di dalam masalah zakat, ini juga sama. Ya, tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian yang kelima, wasaum di dalam masalah puasa. Dan yang keenam, wal haji di dalam masalah haji. Ya, di dalam masalah haji. Kalaupun ada perbedaannya, itu hanya masalah keringanan saja. Keringanan. Misalnya di bermalam di Musdalifah. Ya, kalau dia bawa perempuan tua atau perempuan yang lemah, ya, maka boleh mereka apa? Meninggalkan Musdalifah, ya, dari tengah malam setelah pertengahan malam berlalu. Yaitu keringanan namanya, bukan perbedaan. Kemudian yang ketujuh di dalam masalah al-hudud. Ya, perempuan sama dengan laki-laki dalam masalah hudud. Perempuan dibunuh oleh laki-laki, laki-laki itu dibunuh juga karena dia membunuh apa? Perempuan. Tidak ada perbedaan. Wa ghairi dalika, dan selainnya. Ya, dan selainnya. Jadi kalau sebut selainnya banyak selainnya ya. Ya. Cuma di sini beliau sebutkan 7. Ya, karena ini ya kadang ada sebagian pembahasan yang mungkin disangkal sebagian orang berbeda, tapi sebenarnya sama. Ya. Kemudian kaidah yang ke-83. Perkata penulis rahimahullah, ats-tsalitsatu was-tsamanun. Kaidah yang ke-83. Ya. Ini tentang di masalah orang yang digugurkan jenis hukuman kepadanya, misalnya digugurkan padanya hukuman mati, ya. Tapi di apa? Dilipat gandakan pada bentuk hukuman yang lainnya. Nah, ini pada beberapa bentuk akan diterangkan oleh penulis. Ya. Ini juga termasuk pembahasan di apa namanya peradilan. Karena itu jenis bagaimana dilipat gandakannya bagaimana? Itu ada ketentuan-ketentuannya. Dan di sini penulis hanya membahasakan global, dilipat gandakan. Ya, jelas ya, kalimat dilipat gandakan ya. Apa? Di sini diglobalkan. Baik. Kata beliau, man saqatat ankul uquba du'ifat 'alaihi al-gharamah. Siapa yang gugur darinya uquba? Ya, kata uquba ini kata umum ya. Masuk di dalamnya qisas, ya, masuk di dalamnya had, ya, masuk di dalamnya ta'zir. Ya. Dia kata umum uquba ini. Jelas ya? Baik. Siapa yang jatuh darinya uquba, du'ifat 'alaihi al-gharamah. Maka gharamahnya dilipat gandakan. Ya. Gharamah itu secara bahasa sesuatu yang wajib dia bayar, gharamah. Sesuatu yang wajib dia bayar. Nah. Dan gharamah ini dia semakna dengan abdoman. Semakna dengan abdoman. Ya. Hanya saja abdoman dia memiliki makna yang lebih luas. Memiliki makna yang lebih luas daripada apa? Daripada al-gharamah. Makna yang lebih luas dari gharamah. Nah, sebab abdoman itu dia kadang menjamin di masalah hutang, dia kadang menjamin menghadirkan orang yang berhutang, ya, atau menghadirkan badannya. Dia kadang menjamin kerugian. Kalau gharamah tidak, dia kaitannya dengan membayar, ya, menunaikan apa yang harus dia bayar, dia tunaikan, itu gharamah. Iya. Baik. Kemudian penggunaan kata gharamah harus dipahami ya, bahwa penggunaan kata gharamah itu juga, ya, dia bermakna bisa bermakna ta'addi, ya, melampaui batas pada jiwa maupun pada badan, pada harta. Itu disebut juga kalau dia misalnya melakukan sebab itu, maka dia dikisos misalnya, maka kisos itu disebut gharamah juga bagi dia. Ya. Dia membayar dia itu disebut apa? Gharamah juga. Ya, atau dia membayar arsy misalnya, ya, dia juga disebut gharamah. Atau dia membayar gurrah kalau membebaskan budak, itu juga disebut gharamah. Jelas. Jadi penggunaan kalimat gharamah ini banyak maknanya. Ya, karena itu kalau penulis katakan dilipat gandakan gharamahnya, nah itu dilihat kepada akar pembahasannya. Nanti bagaimana dia jenis gharamahnya bagaimana dan dilipat gandakannya itu, ini urusan ya. Semuanya ada rinciannya di pembahasan tentang apa namanya hukum-hukum yang berkaitan dengan hudud. Kata beliau, fi suwarin minha, pada beberapa bentuk, pada beberapa kondisi. Yang pertama, idza qatalat dimmiya amdan udhi'fat ad-diyatu li izalati al-qawat. Ya. Apabila dia membunuh seorang dimmi dengan sengaja. Ya, seorang mukmin membunuh kafir, dia tidak dibunuh karena membunuh kafir. Jadi hukuman bunuh jatuh. Ya, tapi karena dia membunuh sengaja, maka dia hanya dilipat gandakan. Li zalatil qawat. Ya, karena tidak ada kisos baginya. Qawat ini nama lain untuk kisos ya. Tidak ada kisos baginya. Baik. Ini contoh ya, atau bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, wa minha idza saraqa min ghairi hirjin fala qata. Fatadha'aful gharamah. Ya, ada yang mencuri. Tapi dia mencuri bukan pada hirzin. Bukan pada harta yang dijaga. Ya. Sebab salah satu syarat hukum potong tangan itu diterapkan, kalau dia mencurinya pada harta yang dijaga, disimpan. Misalnya, duitnya disimpan di laci, ya, atau disimpan di apa namanya di bank terjaga, ya. Duit itu diambil. Nah, ini baru kenapa? Hah? Hukum penentangan. Tapi kalau barangnya tersebut, ya, adalah barang yang tidak terjaga, misalnya disimpan di luar rumahnya, kemudian diambil, ya, maka ini tidak dipotong tangan karenanya. Jelas ya? Jadi dia mengambil barang curian, betul hukum potong tangan dijatuhkan, tidak dipotong tangannya. Tapi goramanya, apa? Dilipat gandakan. Jenis goramanya apa? Ini pembahasannya terkait dengan pembahasan hukum potong tangan. Baik. Kemudian yang ketiga, tidak salah pasamaran atau keteran pada kapak. Demikian pula kalau dia menjual, dia mencuri, ya, tamar, apa, buah atau keteran, ya, atau keteran, ya, dari apa namanya, pucuk korma, ya, maka tidak dipotong. Ya, sebab ini sesuatu, ya, tidak sampai ke batasan yang dia dengannya dipotong tangan karena itu. Ada batasan tertentu yang disyaratkan. Nah, harus sampai ke batasan itu, dia mencurinya, baru dia dipotong tangan. Ini sesuatu yang tidak, apa namanya, mengharuskan dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya, tapi karena dia mencuri, tuba'afu wa tuba'aful gharama. Gharamanya apa namanya, dilebihkan. Dilipat gandakan. Wa minha idza katama dhallata tudha'afu al-gharama. Demikian pula kalau dia menyembunyikan barang temuan. Ya, orang yang menyembunyikan barang temuan ini tidak dipotong tangannya, bukan dianggap dia mencuri sebab barang temuan dia sembunyikan dan barang temuan itu bukan tihir. Ya, maka kalau dia sembunyikan dilipat gandakan apa? Gharamanya. Kemudian yang kelima, kata beliau, idza qala al-a'war aina sahihin fala qisas. Ya, fala qisas. Ya, seorang apa namanya? Yang a'war, dia picok. Ya, sebelah matanya buta. Nah, dia menghilangkan, membuat cacat satu mata orang lain. Maka di sini tidak bisa dikisas dengan langsung dikasih cacat juga. Apa namanya, dicacatkan matanya, ya, dia tidak bisa dikisos. Karena kalau dicacatkan matanya satu lagi, berarti dia buta. Dan ini tidak seimbang dengan apa? Ya, jadi yang dicacatkan matanya buta sebelah, kalau dia dicacatkan juga, dia tidak menjadi buta sebelah, tapi buta dua-dua. Ini namanya israf dalam kisos, dan ini tidak diperbolehkan. Betul hukum kisosnya langsung dibutakan matanya yang satu, dijatuhkan. Tetapi goramanya dia apa? Dilebihkan. Ya, harusnya mata itu kan dihitung berapa mata? Hah? Dua mata dihitung berapa dia? Satu. Jadi kalau hilang satu mata, berapa dia dalam pacat? Seperdua dia. Tapi karena dia mau diminta kisos, dihilangkan matanya tidak bisa, ya, maka dianya yang apa? Dilipat gandakan. Karena itu kata penulis, watalzamuhu addiyatu kamilatan. Maka dia harus membayar dia secara sempurna. Dia secara sempurna, bukan setengah lagi dia bayar, harus dibayar satu, 100 ekor unta. Kemudian kata beliau, minha as-saraqatu min al-ghanimah fala qatab wa tudha'afu al-gharama. Demikian pula mencuri dari ghanimah itu tidak dipotong tangannya. Iya. Tidak dipotong tangannya. Nah. Karena itulah hadis-hadis yang menjelaskan tentang ada sebagian orang yang mencuri ghanimah. Itu lihat itu bahwa Nabi SAW menjatuhkan hukum potong tangan pada mereka. Ya, hanya disebutkan dosa ya. Ya. Tidak dipotong tangannya, tapi garamanya di apa? Garamanya dilebihkan. Baik. Ini contoh ya, menunjukkan bahwa ada ya, sebagian ketentuan yang dijaga di dalam peradilan. Ya, jadi setelah diketahui hukum-hukum itu tetap pada sesuatu, ada kadang hukuman dijatuhkan, tapi di sisi lain, ya, supaya adil, maka ditingkatkan apa namanya gharamahnya di hukuman yang lainnya. Selesai sudah kaidah yang ke-83. Kemudian penulis berpindah kepada kaidah yang ke-84. Kata beliau, ar-rabi'atu wat-tamanun. Kaidah yang ke-84. fima la yudman bil itlaf, tentang apa-apa yang tidak di apa namanya di diganti kalau dia rusak, tidak ada boman, tidak ada boman kalau dia rusak. Boman itu sudah kita terangkannya sama dengan goroma, dia kewajiban untuk membayar, tapi boman lebih umum lagi, ya tanggung jawab. Ya, tidak ada tanggung jawab kalau dia rusak. Asalnya kalau seorang merusak barang orang lain, dia bertanggung jawab. Ya, karena merusak barang orang. Jelas ya? Tapi ini ada beberapa perkara, kalau dia rusak, ya, tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau dia rusak, tidak ada masalah, tidak ada baman di situ. Dipercontoh di sini oleh penulis, yang pertama, al-khamar. Kata beliau, ma la yutmanu bil itlaf asya. Apa yang tidak di... tidak ada bomannya karena dirusak, ada beberapa perkara. Yang pertama al-khamr. Ya. Pertama adalah apa? Al-khamr. Minuman keras. Ya. Ada minuman keras, dia tumpah minumannya. Jelas ya? Dia bayar boman? Jawabannya tidak. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah. Ketika turun pengharaman khamr, khamr-khamr itu ya ber apa namanya membasahi jalan-jalan di mana? Di kota Madinah karena dibuang. Baik. Karena itu tidak ada boman di sini. Ya, dan dari kisah Nabi membuang khamar itu diambil apa namanya pendalilan umum oleh para ulama. Segala hal yang sifatnya seperti itu tidak ada boman. Tidak ada boman. Jelas ya? Baik. Kemudian yang lainnya kata beliau wa alatul lahwi. Ya, dan alat musik. Ya, alat musik kalau dirusak itu tidak ada apa? Tidak ada boman. Ini dihukum peradilan. Kalau memang apa namanya ada alat musik dia rusak, orang yang memiliki alat musik ini marah, dia datang ke pengadilan mengadu, maka ya di pengadilan tidak akan memberikan apa? Ya, hukum karena itu tidak ada apa? Tidak ada boman. Nah, demikian pula wa alatul khamri. Ya, dan alat untuk membuat khamar. Ya, idza lam yuntafa biha fi ghairihi. Apabila tidak dipakai pada selainnya. Jadi memang alat khusus dibuat untuk apa? Untuk membuat khamar saja. Tidak ada manfaat lain alat itu kecuali untuk bikin khamar. Ya, kecuali kalau alatnya ada manfaat lain, ya. Misalnya di ember. Ya, ember dipakai untuk khamar, dipakai juga untuk apa? Yang lainnya. Maka jangan embernya dihabisin semua. Tidak. Jelas ya? Kata beliau Rasul Ahmad ala ikhraki baitul khamar. Dan Imam Ahmad memberikan nas boleh membakar rumah yang khusus dipakai apa? Minum khamar. Iya. Nah. Ya ini sudah tahu ya. Saya akan memberi peringatan. Ya. Jadi ini kalimat membakar rumah. Ini hukumnya apa? Ya. Ingkar. Pada hal yang sifatnya ya di fasilitas umum. Dan ini wewenangnya penguasa. Wewenangnya penguasa. Jelas ya? Jadi kalau dia menuntut misalnya dari polisi yang membakar, ada polisi atau pihak berwenang membakar tempat minum khamar, ya, dituntut ke pengadilan, maka nada tuntutan bagi mereka. Sebab ini adalah hal yang apa? Hal yang tidak ada nilainya. Kalau dirusak, tidak ada boman. Nah, kemudian yang keempat, wa kutubus sihri wa tanjim. Buku-buku sihir dan buku-buku apa? Ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ini dari ilmu kesyirikan, kekufuran. Ya, maka membakarnya tidak ada masalah. Ya. Membakarnya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang kelima, wal kalb. Dan anjing, kalau anjingnya dibunuh, ya misalnya mati, ya seorang berjalan dia tabrak anjing, maka tidak ada boman. Ya, jelas ya? Tiada boman. Itu hukum Islam. Ya, kalau boman itu biasanya hukum rimba atau hukum selain hukum Islam. Ya. Kalau membayar denda. Ya. Di sebagian wilayah di timur sana, oh itu dahsyat kalau orang tabrak anjing itu. Ya, bisa lebih mahal daripada mobilnya. Ya. Baik. Ya, selesai ya, sudah tentang masalah ada barang-barang yang tidak dijamin. Ya, tidak ada boman, ya tidak ada tanggung jawab kalau dia rusak. Iya, baik. Nah, ada sebagian keadaan juga diberikan pendalilan, seperti Imam Al-Bukhari memberi judul bab di pembahasan tentang istidan, orang yang tidak meminta izin, melihat apa namanya ke rumah orang tanpa izin. Pemilik rumah dia lempar orang tersebut, kena matanya, hilang matanya, atau apa namanya cacat matanya. Apakah dia kena baman? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ini juga dari masalah ya, tapi tidak disebut di sini oleh penulis. Dan itu dari dalil untuk apa namanya kaidah ini. Baik, selesai sudah kaidah yang ke 84. Kemudian kata beliau kaidah yang ke 85. Kaidah yang ke 85 kata beliau fi asbabi man'i waqi'il mubah. Ya, ini tentang sebab-sebab tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang dihalalkan baginya, dengan istri yang dihalalkan baginya. Ya, jadi ada keadaan-keadaan suami tidak boleh berhubungan dengan istri. Dan ini karena beberapa sebab. Beliau akan menyebutkan 4 sebab. Kata beliau, asbabu man'i wata'il mubahati arba'atun. Ya, sebab tidak boleh menggauli perempuan yang dibolehkan baginya ada 4. Ya, karena perempuan yang dibolehkan bagi seorang lelaki ada 2, istri dan apa? Budak. Karena itu beliau bahasakan mubah, beliau tidak bahasakan istri. Ada 4. Yang pertama ibadah. Karena perempuan itu melakukan ibadah. Ya. Fala yajuzu wata'u shaim, as-shaima. Maka tidak boleh seorang lelaki menggauli ya, perempuan yang sedang berpuasa karena dia sedang apa? Sedang beribadah. Nah, sedang beribadah. Maksudnya di sini ibadah puasa Ramadan ya. Maksudnya puasa apa? Puasa Ramadan. Ya, adapun selain dari puasa Ramadan itu ya di bawah pilihan, boleh dia lanjutkan, boleh dia tidak. Yang kedua wal muhrimah. Ya, perempuan yang sedang melakukan ihram. Ya, kalau ihram ini sama sekali tidak diperbolehkan walaupun dia adalah manasik haji atau umrah yang sunnah baginya. Karena haji dan umrah itu ya walaupun dia sunnah, tapi kalau dia sudah mulai melaksanakannya, maka dia wajib untuk menyelesaikannya. Wajib untuk menyelesaikannya. Ya. Dan ini tidak ada pembahasan ibadah yang kalau sudah mulai dilaksanakan, wajib untuk diselesaikan, kecuali pada pembahasan apa? Haji dan umrah. Karena Allah firman, wa atimul haji wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Baik. Jadi perempuan yang ihram ini tidak boleh apa digauli kerana dia melakukan ibadah. Demikian pula wal musalliyah, perempuan yang sedang salat, fi salati inda dhiqil waqt. Ya. Pada salat kalau waktunya sudah sempit. Nah, misalnya salat asar. Ya, 5 menit lagi habis waktu asar, masuk maghrib. Ya. Jelas ya, ini tidak boleh diganggu, dibiarkan salat. Baik, ini yang pertama ya. Ya tidak boleh karena apa? Karena ibadah. Kemudian yang kedua, wa mani'un fil mahal. Ya, tidak boleh karena ada halangan pada tempat untuk melakukan hubungan itu. Ya, dan ini jelas. Terus memberi contoh kal haidi, seperti perempuan yang sedang haid, wan nifas dan perempuan yang sedang nifas, wal istihadhah dan perempuan yang istihadhah. Ini 3 contoh. Ya, semuanya diterima kecuali haid, kecuali istihadhah. Sebab perempuan istihadhah itu tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan haid. Dan pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama bahwa perempuan yang istihadhah boleh untuk dia apa? Boleh untuk digauli. Jadi istihadhah ini dikasih catatan bahwa pendapat yang lebih kuat dibolehkan, tidak dilarang. Kemudian yang ketiga, wa mani'un fil fa'il. Ya. Ada yang tidak dibolehkan karena ada penghalang pada orang yang akan melakukannya. Orang yang akan melakukannya, kasaumihi wa ihramihi wa biharihi, seperti orang yang sedang melakukan puasa. Orang yang berpuasa ini, yang sedang berpuasa ini, tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri karena dia sedang apa? Sedang berpuasa. Wa ihramihi, orang yang sedang ihram dia tidak boleh melakukan hubungan dengan istrinya karena dia sedang apa? Sedang ihram. Wa biharihi, demikian pula dia sedang membihar istrinya. Dia katakan engkau seperti punggung ibuku. Ya, maka tidak boleh dia apa? Menggauli istrinya sampai dia membayar kafar. Wa kufrihi idza kanat az-zawjatu muslimatan. Demikian pula kalau dia kafir apabila istrinya muslimah. Ya, istrinya muslimah. Seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki. Kemudian laki-laki ini murtad. Dia menjadi kafir. Ya. Maka pada saat itu dia tidak boleh disentuh oleh siapa? Oleh suaminya. Nah, karena dia kafir. Dia kafir. Baik. Kemudian yang kelima, wa mani'un fil maf'uli bihi. Dan ada halangan pada orang yang akan dilakukan padanya. Maksudnya pada si perempuan. Kalau tadi pada si laki-laki, ya, yang ketiga. Ya, yang akan berbuat. Kalau ini pada orang yang dilakukan padanya, pada si perempuan. Min sawmihi, karena dia puasa. Wa ihramihi, karena dia apa? Sedang ihram. Wa islamihi, karena dia muslimah. Ya, zawjatan kanat, au amatan, au umma wala. Ya, karena dia Islam, maksudnya karena perempuan ini Islam, sedangkan suaminya apa? Suaminya kafir. Apakah dia sebagai istri, atau sebagai budak perempuan, atau sebagai apa? Hah? Sebagai ibu dari anak. Nah, selesai sudah ya, kaidah yang ke-85. Dari kaidah oleh penulis, apa? Boleh gabungkan ya, sebab ini di banyak pembahasan. Mungkin kita membaca fikih, kita bahas pembahasan haid, ya, kita bahas pembahasan puasa, pembahasan haji, pembahasan zihar, ya, pembahasan nikah, tidak boleh nikah antara laki-laki dan perempuan. Ada yang sebutkan tidak boleh antara suami dan istri, tidak boleh antara suami dan istri. Di banyak-banyak, di beberapa pembahasan. Maka di sini penulis mengumpulkan seluruh pembahasan itu dalam satu kaidah. Supaya mudah dia apa? Diingat, dan seorang itu, ya, apa namanya, pemahamannya, ya, betul-betul teratur. Ya, beda ya kalau dia berpisah pembahasannya. Beda kalau dia berpisah pembahasannya. Inilah pentingnya, salah satu pentingnya mengenal ya, kawaid dan bawabir. Baik. Kemudian kaidah yang ke-86. Ya. Kaidah yang ke-86 ini tentang masalah apa? Ya, tentang masalah hukum-hukum seputar baman. Ya. Baman ketika terjadi kerusakan atau apa hilangnya kebaikan pada sesuatu. Ya. Dan pembagian baman yang akan diterangkan oleh penulis ini ditinjau kepada sebab dan orang yang melakukannya secara langsung. Baik. Kata beliau rahimahullah akan lebih jelas ya dengan keterangan dan contoh yang akan disebut oleh penulis. Kata beliau, idza wujidatil itlaf sababun wa mubashir. Ketika terjadi talaf, ya, rumah terbakar, talaf namanya, rusak, hancur. Ya, apa? Nah, kemudian kambing mati. Ya, itu apa namanya? Itlaf juga. Ya. Ketika mobil hilang, ini juga apa? Itlaf namanya. Jelas ya? Ketika terjadi itlaf ini, ya, tentunya ada kejadian yang seperti ini, ada namanya boman. Ya. Jaminan. Ya. Hukum-hukum seputar jaminan ini, ya, banyak pembahasannya, salah satunya di kaidah ini. Dan di sini beliau ingin membagi tentang bomannya dilihat kepada orang yang melakukannya secara langsung dan sebabnya. Baik. Di sini beliau sebutkan, kata beliau rahimahullah, ya, ila thalathati aqsam, yang qasama dhalika ila thalathati aqsam. Ini terbagi tiga. Kata beliau, qismun ad-dhamanu ala sabab duna al-mubashir wa huwa fi suwarin minha. Ada satu bagian, ya, baman jaminan atau yang bertanggung jawab, baman yang bertanggung jawab adalah pada sebabnya, bukan pada orang yang melakukannya secara apa? Secara langsung, ya, bukan pada orang yang melakukannya secara langsung. Dan ini pada beberapa kejadian, ya, pada beberapa kejadian. Baik. Beliau kasih di sini dua contoh. Contoh yang pertama, idza syahidu bil anbiya indal hakim bil qatl faqatal thumma raja' asyuhud fadhaman ala asyuhud. Sekarang ada beberapa orang masuk kepada al-hakim, kepada qadhi, kepada pimpinan negara atau kepada siapa yang diwakilkan. Mereka mengangkat apa namanya tuntutan kepada si fulan, bahwa si fulan itu telah membunuh dengan sengaja. Jelas ya? Si fulan telah membunuh dengan sengaja. Nah, diangkat ke hakim. Mereka saksi ini, empat orang mempersaksikan semuanya. Ya. Karena ada empat orang yang mempersaksikan, hakim menjatuhkan hukum. Bahwa si fulan, dia dibunuh karena apa? Membunuh orang. Terjadi kisah, kan begitu? Ya. Sekarang si fulan yang dikisah ini oleh al-hakim, ya, qadhi, dijatuhkan hukum dikisah, dia pun dijatuhkan hukum wajib dan mati, meninggal. Ya, selesai kisahnya. Setelah selesai kisahnya, empat orang yang berkesaksian palsu ini, mereka bertobat, rujuk dari persaksiannya. Ya. Sekarang rujuk dari apa? Persaksiannya. Ini siapa yang menanggung? Hah? Yang melakukan langsung siapa? Al-hakim yang melakukan langsung. Yang membunuh. Kan begitu? Tapi yang menjadi sebab siapa? Empat saksi duksa ini. Maka di sini yang menanggung kejadian siapa? Ya, yang menanggung kejadian adalah sebab, bukan orang yang melaksanakannya langsung. Karena itulah kata penulis, Fadbaman ala syuhud. Bamannya ditanggung oleh para saksi. Ya, karena itu telah kita terangkan, mereka yang rujuk dari saksinya ini juga diberikan jatuh, dijatuhkan hukum bunuh semuanya. Jelas ya? Jatuhkan hukum bunuh sama. Ya, pada semuanya, pada empat orang. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua. Kata beliau, minha ila qala a'tik abadat wa aliya samana. Ada orang yang berkata, ya, bebaskan budakmu, saya menanggung apa harganya. Ya. Fapa'al, maka tuannya ini mengerjakan, fa'atak, dia bebaskan budaknya. Ya. Dia bebaskan budaknya. Jelas ya? Ya. Maka di sini siapa yang menanggung setelah dibebaskan budak ini? Siapa yang menanggung hartanya? Sebab orang yang mengatakan tadi bebaskan. Jelas ya? Ya. Bukan tuannya yang membebaskannya. Tapi siapa? Orang yang berkata bebaskan budakmu, saya menjamin. Ya. Maka beban terhadap dia. Karena dia yang apa? Yang menjadi sebab. Jelas ya? Kemudian ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bentuk yang kedua. Ya. Kalau dilihat kepada pelaku langsung dan sebab, bentuk yang kedua, abdaman alal mubasyir dunas sabab. Daman ditujukan kepada orang yang melakukan langsung, bukan kepada sebab. Bukan kepada orang yang menjadi sebab. Wa huwa fi suwarin minha. Dan ini pada beberapa keadaan. Ya. Ini pada beberapa keadaan, di antaranya. Kata beliau, idza ta'awala li dharibin wa dallahu wa hassala lahu. Dulma rajul. Fadbamanu alal mubashir dunas sabab. Dan contoh, dia kerjasama dengan orang yang balik. Ta'awan, dia balik. Dia kerjasama sama orang yang apa? Yang balik. Wadallahu, dan dia tunjukkan. Jadi ada zalim, ya, dia ingin cari siapa? Si fulan. Ya. Dia ingin membunuhnya. Jelas ya? Saya tahu, ada si fulan, dia berkata, oh yang kamu cari itu ada di sana. Dia tunjukkan. Ya, dia tunjukkan. Maka ini yang menunjukkan adalah apa? Sebagai sebab. Kalau orang itu ternyata menemukannya dan membunuhnya, maka di sini, doman terhadap apa? Orang yang membunuh, bukan orang yang menunjuk. Ya. Demikian pula kalau dia berkata kepada seorang, oh itu si fulan memang, apa namanya, keterlaluan. Wah, dia hasut, dia bicara. Ya, bagusnya kamu kasih pelajaran saja. Ya. Nah, kasih pelajaran saja. Ya. Biasanya, apa namanya, mereka bahasakan dibina saja. Ya. Tahu artinya dibina? Ya. Dibinasakan. Ya. Jelas ya? Dikatakan begitu sama dia. Setelah itu orang itu akhirnya membunuhnya. Maka dia, baman di sini ditanggung oleh siapa? Oleh orang yang membunuh, bukan yang menjadi sebab. Bukan yang menjadi sebab. Karena itu kata penulis, Fadbaman wa alal mubasyir dunas sabab. Baman ditanggung oleh orang yang melakukan langsung, bukan kepada sebab. Kemudian contoh berikutnya, wa kadzalika idza qala li rajulin ya'rifu tahrim al-qatl, uqtul fulanan, fadhamanu 'ala al-mubashir. Demikian pula kalau dia berkata kepada seorang lelaki, lelaki ini paham bahwa membunuh itu haram. Ya. Dia tahu. Ya. Dia berkata pada laki-laki tersebut, bunuh si fulan. Ya. Bunuh si fulan. Ternyata laki-laki itu betul-betul membunuhnya. Padahal dia paham bahwa membunuh adalah apa? Adalah haram. Maka di sini bahwa ditanggung siapa? Ditanggung oleh orang yang membunuh. Bukan kepada Mubasyir. Ingat ya, saya sudah terangkan bahwa doman itu dia lebih luas daripada apa? Daripada gharamah. Doman kadang pada harta, pada barang gadai, amanah yang diberikan, kadang pada pembahasan kisos, pembahasan hudud, itu kadang disebut apa semuanya? Dengan bahasa doman. Jelas ya? Tanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab. Baik. Wa kadzalika idza a'araqu sayfan aw sikkinan aw nahwa dhalika faqatala bihi fadhamanu 'ala al-mubashir. Demikian pula kalau dia pinjamkan pedang atau pisau atau yang semisal itu. Ya. Kemudian akhirnya orang itu membunuh dengan pisau dan pedang yang diberikan padanya. Maka di sini yang menanggung siapa? Doman terhadap orang yang membunuh langsung, bukan yang menjadi sebab, bukan orang yang meminjamkan itu saja. Baik. Jelas ya? Selesai sudah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kita beli waqismun abdamanu alihima. Dan ada satu bagian, ya doman ditanggung mereka berdua sekaligus. Yang melakukan langsung dan menjadi sebab. Ya. Wahua, dan ini pada, apa? Satu keadaan disebutkan disini oleh penulis. Tidak ada al-muhrim, al-muhrim ala sayyid. Atau asyara ilaihi. Atau a'arahu sikkinan wa nahwahu. Fadbamanu alaihima. Iya. Apabila seorang muhrim sedang melakukan ihram, dia tunjukkan kepada orang yang melakukan ihram yang lain. Jadi dua orang sama-sama melakukan apa? Ihram. Iya. Jelas ya? Sama-sama melakukan ihram. Yang pertama, dia ingin membunuh hewan buruan. Yang kedua, dia tidak mau membunuh. Tapi yang kedua ini berkata, ya, itu saja hewan buruannya. Dia tunjuk. Ya. Atau ketiga, yang pertama ini sudah melihat hewan buruan, dia cari pisau. Ya. Langsung yang kedua berkata, ini pisaunya, cepat-cepat kejar. Ya. Jelas ya? Atau yang semisal dengan itu. Maka, doman ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh dua-duanya. Ditanggung oleh dua-duanya. Karena memang ada hukum khusus bagi orang yang ihram, ya, dia tidak boleh membantu dengan bentuk bantuan apapun, dengan berbicara, dengan menunjuk, dengan meminjamkan atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Oke, tiga apa namanya pembahasannya. Ya, dilihat kepada sebab dan orang yang melakukan langsung. Baik, selesai sudah. Saya yang keberapa? Ke-80. Tenang. Ya, satu lagi. Kaidah ke-87. Ya, kata beliau, as-sadiatu was-samanun. Kaidah ke-87. Ini tentang beramal dengan hukum kebiasaan. Ya, beramal dengan kebiasaan yang berjalan atau hal yang sudah apa? Sudah menjadi kelumrahan. Iya. Hal yang menjadi kelumrahan di tengah manusia. Kata beliau, al-amalu bil adat fi mawadhi' minha. Beramal dengan kebiasaan pada beberapa tempat. Nah, dan ini yang kadang dibahasakan dalam kaidah fikih dengan bahasa al-adat apa? Muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum. Iya. Ini kaidah termasuk kaidah yang besar di kaidah-kaidah fikih. Ya, banyak pembahasannya sebenarnya. Dan di sini penulis ingin memberi contoh di dalam buku fikih tentang hal ini. Kata beliau, fi mawadhi', dalam beberapa tempat, minha diantaranya. Karena itu beliau tidak katakan fi mawadhi' titik, tapi beliau katakan minha, harus diantaranya. Sebab contohnya banyak. Ya, jelas ya? Yang pertama, al-ujra fi dukhulil hammam. Upah ketika masuk WC. Kalau masuk WC, begitu keluar, ya, dia tidak tanya berapa harga yang dia masuk. Langsung saja dia kasih. 1,000, 2,000. Sebab memang itu sudah harga apa? Sudah harga biasanya. Ya. Seorang, ya, naik angkot di sini, naik PT, ya, dari apa namanya, dari depan, dari baju rupa sini sampai ke kampus Unhas sana. Ya. Biasanya bayar berapa? 3.000 sekarang ya? Ya baik. Dia turun, dia nggak tanya sama sopirnya. Ya. Berapa bayarnya? Langsung dia 3.000. Sudah jalan. Ya. Sebab itu sudah apa? Sudah merupakan kebiasaan. Ya. Sudah merupakan kebiasaan. Jelas ya? Baik. Contoh yang kedua. Nah, wa minha la'adati rukubi safinati al-mallah. Ya. Seperti kebiasaan menumpangi ya, perahu nelayan. Iya. Ya, enggak harus perahu nelayan, bisa perahu yang lainnya. Ya. Kalau dia perahu nelayan, nelayan ya biasanya jalan saja. Ya. Tapi kalau dia numpang, orang sudah tahu nelayan ini biasanya kalau ditumpangi dikasih sekian. Orang sudah paham. Jelas ya? Dikasih sekian. Nah, jadi tidak ada masalah, diberi upahnya. Ya, seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, wa minha al'adatu fi ujratid dabbah. Ya. Ini penulis berbicara tentang kebiasaan, ya, kamar mandi, ya, perahu, ya. Di sini yang ketiga, apa namanya? Kebiasaan pada apa? Upah hewan yang dijadikan tunggangan. Sebab memang ini fasilitas yang ada di waktu itu ya ini. Ya, kalau di masa ini kan kita lain. Ada fasilitas-fasilitas lainnya. Ya, jadi kebiasaan pada sewa hewan. Ya, kalau dia menyewa unta misalnya, dipakai sehari upahnya berapa? Dipakai upahnya berapa? Itu kalau sudah tahu kebiasaannya, dia kasih, tidak tanya nggak apa-apa. Jelas ya? Baik. Ya, sama dengan di masa ini, kalau dia sewa mobil, ya, sewa tempat orang sudah paham. Bayarnya berapa? Dan kadang ya beberapa tempat itu berbeda. Ada sebagian tempat di kota beda dengan di desa. Ya, jelas ya. Seorang berobat di kota, wah mungkin habis 200.000, 300.000. Dia ke desa berobatnya, ya mungkin 50.000. Ya, jelas ya. Mungkin 50.000. Ya, seperti ada tempat berobat di lain tempat. Ya, dia di kota ya, mahal kalau di kota. Satu kali diobati, ya, maka bayarnya mungkin di atas 100.000. Tapi kalau ke tempatnya di desa itu, orang-orang di kampung itu ngasih 10.000. Ya, jelas ya, kita karena orang kota, kita kasih 50. Ya, jelas? Maka yang seperti ini biasa, kalau merupakan kebiasaannya, ada, sudah dikasih, nggak apa-apa. Ya, nah, boleh dikatakan, oh di kota saya 100.000. Ya, di sini, ya, nggak boleh, kita harus bayar juga. Seharusnya tidak. Ini sudah kebiasaan. Orang beramal dengan hal yang merupakan kebiasaan itu adalah perkara yang dibolehkan. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat, wa minha ruju ila adati nisa'iha fil haid zaman al-istihadha. Ini sudah berlalu dari pembahasan haid. Ya. Dia kembali kepada kebiasaan kebanyakan perempuan pada saat istihadha. Ini pada dua keadaan dia kembali ke kebiasaan perempuan. Yang pertama apa? Nah, perempuan istihadah yang apa yang pertama? Yang pemula. Dia belum pernah haid sebelumnya, begitu haid langsung istihadah juga. Ini kembali kepada apa? Kebiasaan kebanyakan perempuan. Dan yang kedua, perempuan yang mana? Hah? Yang lupa masa haidnya. Ya, ketika keluar haidnya, ternyata istihadah juga. Ya, tidak bisa dibedakan. Tidak ada kebiasaan. Maka di sini dia kembali kepada kebanyakan apa? Kebiasaan kebanyakan para perempuan. Kemudian yang kelima, kata beliau, minha hadiyatu al-muqtarib ja'izatun idza kanat al-'adatu biha. Demikian pula hadiah orang yang meminjam itu diperbolehkan. Kalau biasanya dia memberi hadiah. Jelas ya? Ya, karena kaidah umumnya di dalam orang yang meminjam, kapan si A meminjam dari si B, maka si A ini tidak boleh memberi hadiah kepada siapa? Kepada si B. Tidak boleh memberi hadiah kepada si B. Sebab itu dihitung apa? Dihitung riba. Ya. Si A misalnya, saya misalnya memberi modal kepada seorang buka toko. Ya, orang ini sudah buka toko. Ya. Ya. Suatu saat saya datang beli ke toko tersebut. Saya beli ke toko tersebut. Begitu saya beli orang tersebut. Ya, saya diberi harga apa namanya miring, dikurangi harga, diberi hadiah. Boleh saya terima? Jawabnya tak boleh. Sebab dia sedang apa? Berhutang pada saya. Ya. Dan dia mengurangi karena saya apa? Karena dia berhutang kepada saya, ini tidak diperbolehkan. Kecuali di satu keadaan. Kalau biasanya memang sebelum berhutang sering memberi hadiah. Ya. Si A biasanya, ya, kalau dia pulang dari perjalanan atau dia turun ke laut, pulang dari laut, biasanya singgah ke rumah, anda diberi ikan misalnya. Itu kebiasaan, biasa dia beri. Suatu hari dia minjam dari saya, saya beri duit pinjaman. Dia masih tetap bawa ikan, boleh saya terima? Ya, boleh. Sebab sini diketahui bahwa pemberian bukan karena pinjaman, tapi karena biasanya dia apa? Memberi. Ya. Kalau dia memberi karena pinjaman, nah ini hal yang tidak apa? Hal yang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, kata beliau, minha fil wadi'ah yalzamu hibbuha fi ma tuhfadu bihi adatan. Demikian pula pada wadi'ah, ya, dia diberikan barang titipan. Ya. Barang titipan. Ternyata barang titipannya rusak, hilang. Ya. Maka ini bagaimana dalam bomannya? Akan datang nanti kita sebutkan ya, bahwa dia menanggung kehilangan. Kalau misalnya dia teledor di dalam apa namanya menjaga barang titipan itu, ya, atau dia menelantarkannya, maka ini dia wajib menanggung apa? Hilangnya atau rusaknya barang titipan. Ya, tapi kalau dia sudah jaga dengan hal yang biasanya, dititipi kambing, dia sudah ikat kambingnya, sudah dibikinkan kandang, dimasukkan ke kandang, itu sudah biasa. Ya, sudah hal yang merupakan kebiasaannya dijaga. Ternyata hilang dicuri orang. Ya. Dia wajib membayar? Hah? Mengganti kambing? Jawabannya tidak wajib, sebab dia sudah jaga. Ya, seperti umumnya orang menjaga kambing itu disimpan di kandang. Ya, tidak harus kambingnya dibawa ke rumahnya, diajak tidur bersama. Ya. Ya, ini namanya berlebihan ya. Ya. Baik. Jadi dilihat pada penjagaan yang sifatnya kebiasaan. Baik, selesai sudah. Kaidah yang ke-87. Ya, ini kaidah yang ke-88. Insyaallah taala kita undur pada pertemuan besok insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan seperti yang direncanakan, mudah-mudahan pembahasan kitab ini bisa kita selesaikan dua pertemuan lagi insyaallah taala. Ya, dan semoga insyaallah taala di waktu asar kita sudah mulai membahas pembahasan ilmu usul fikih.